Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih pada penyebutan hadis tentang syafa'ah. Yang pada pertemuan lalu kita berhenti pada pemaparan yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu berhubungan dengan hadis tersebut, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi izin untuk memberikan syafaat sampai beberapa kali untuk ahlun nar min usatil muwahhidin, untuk penduduk neraka dari kalangan ahli tauhid. Dalam hadis tersebut sampai berapa kali berbolak-balik ke neraka untuk mengeluarkan orang-orang yang diizinkan untuk disyafaati. Indak Ismail 3 kali. Yang pertama, siapa yang diperintahkan untuk dikeluarkan? Naam, alladhi fi qalbihi mithqalu sya'irah min iman. Seberat bihi sya'ir dari keimanan. Yang kedua kalinya. Mithqala dzarrah nama khardalah, seberat zarrah atau khardalah atau biji sawi dari keimanan, masih ada di hatinya seperti itu, dikeluarkan. Kemudian yang ketiga kalinya, adna mithqala habbatin min khardalin min iman, yang lebih kecil dan lebih kecil lagi dari enam seberat biji sawi berupa keimanan, diperintahkan untuk dikeluarkan dari dalam neraka. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Kita ulangi dulu. Falamma kharajna min 'indi Anas qultu li ba'di ashabina law mararna bil Hasan wa huwa mutawarin fi manzili Abi Khalifah fahaddathnahu bima haddathna bihi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kemudian kami pun keluar dari sisi Anas. Aku katakan kepada sebagian saudara-saudara atau teman-teman kami, seandainya kita menemui Hasan dalam keadaan beliau saat itu mutawarin fi manzili Abi Khalifah, sedang dalam keadaan bersembunyi di rumahnya Abu Khalifah. Mutawarin bersembunyi, zahirnya ikhwan annahu mutawarin minal hajjaj, ya beliau bersembunyi dari apa? Dari kezaliman Hajjaj bin Yusuf. Fahaddatsnahu bima haddatsna bihi Anas bin Malik, maka kami pun sampaikan kepada beliau dengan apa yang Anas bin Malik telah menyampaikan hadis kepada kami. Fa'atainahu fasallamna alaih, maka kami pun mendatangi kediaman beliau dan mengucapkan salam pada beliau. Fa'adhina lana, ini kok ada yang terputus apa? Seperti ini betul? Sama. Fa'adhina lana, maka beliau pun mengizinkan kepada kami. Faqulna lahu, maka kami katakan kepadanya, ya Aba Sa'id, si'naka min indi akhika Anas ibn Malikin. Wa Abu Sa'id, kami telah datang dari sisi saudaramu yaitu Anas bin Malik. Falam nara mitla ma haddathana teman-teman, fahaddathanahu atau fahaddathanahu tadi di atas. Haddathanahu berarti ke Hasan ya. Tidak yang di atas. Coba, coba yang diletakkan di salam. Yang atas ada wahwa jami'. Lamaran Nabil Hasan wahwa mutawarin fi manzili Abi Khalifah. Abu Khalifah di sini yaitu Hajjaj bin Atab al-Abdi al-Basri. Nah, di sini disebutkan secara tegas, wa kana rahimahullah mutawariyan khaufan min al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Bersembunyi di rumahnya Abu Khalifah. Abu Khalifah ini namanya Hajjaj bin Attab al-Abdi al-Basri. Wa huwa jami', ini tambahan dalam asal ikhwan di Sahih Bukhari. Maksudnya wa huwa jami' ay mujtami'ul aqli. Itu dalam keadaan beliau saat itu masih akalnya apa sempurna, belum diganggu karena ketuaan, belum terkena kepikunan. Ini maksudnya. Ya. Fa haddatsanahu bima haddatsana Anas bin Malikin radhiyallahu an. Maka kami pun sampaikan kepada beliau ini yang saya tanyakan tadi. Haddatsanahu ya di sini. Bukan haddatsanahu. Fa haddatsanahu bima haddatsana Anas bin Malikin. Maka kami pun menyampaikan hadis kepada beliau dengan apa-apa yang Anas bin Malik telah menyampaikan hadis kepada kami. Fa'atainahu fasallamna alaihi fa'adzina lana. Maka kami datangi beliau, kemudian salam pada beliau dan mengizinkan kepada kami. Baik. Faqulna ya Aba Sa'id, ji'naka min indi akhika Anas ibn Malikin, falam nara mithla ma haddathana fi syafa'ah. Wa ya Aba Sa'id, kami datang dari sisi saudaramu Anas bin Malik. Kemudian kami tidak melihat semisal dengan apa yang beliau sampaikan tentang syafa'ah. Faqala, maka beliau mengatakan hi. Wahaddathnahu bil hadith. Ya, maksudnya hi, mana baca apa yang telah kamu dengar. Maka kami sampaikan kepada beliau hadith yang dimaksud. Fantaha ila hadzal mawdhi', maka berhentilah pada apa? Pada tempat ini, yaitu di akhir ya Intalik fa akhrij man kana fi qalbihi adna adna mithqala habbatin min khardalin min iman. Sampai di sini, yaitu di ketiga kalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat. Faqala hi, maka beliau mengatakan hi, mana lagi? Dalam artian tambah apa yang telah disampaikan hadisnya mana? Faqulna lam yazid lana ala hadza. Maka kami katakan beliau tidak menambahkan untuk kami atas nam, tidak menambahkan lebih dari hal ini. Faqala laqad haddatsani wa huwa jami' mundu 20 sanah. Maka beliau mengatakan sungguh beliau telah menyampaikan hadis kepada kami dalam keadaan beliau itu jami', yaitu masih akalnya sempurna. Dalam artian kondisinya sempurna, belum terkena kepingunan semenjak 20 tahun yang lalu. Fama adri anasya am kariha an tattakilu. Maka aku tidak tahu apakah beliau itu lupa ataukah tidak suka kalian bersandarkan kepada nama hadis tersebut. Yaitu khawatir pada pemahaman sebagian orang ketika mendengar hadis syafaah, yang penting kan muslim saja, tidak apa-apa sudah. Yang penting punya tauhid, tidak apa-apa melakukan dosa-dosa. Nah, ini ittikal, bersandar pada luasnya rahmat Allah, sehingga mengesampingkan dan meremehkan dosa-dosa. Faqulna, maka kami katakan ya Aba Sa'id, fahadithna. Fadhahika. Nah, maka kami katakan wahai Abu Sa'id, kalau begitu sampaikan hadis kepada kami secara sempurna maksudnya. Fadhahika, maka beliau pun tertawa. Waqala khuliqal insanu ajula. Beliau mengatakan manusia diciptakan dalam keadaan mereka itu apa? Suka tergesa-gesa. Naam. Ma dzakartuhu illa wa ana uridu an uhadditsakum. Ya, tidak usah buru-buru maksudnya. Tidaklah aku menyebutkan hal itu kecuali karena aku ingin untuk menyampaikan hadis tersebut pada kalian. Nah, haddatsani kama haddatsakum bih. Beliau telah menyampaikan hadis kepada aku sebagaimana beliau menyampaikan hadis kepada kalian, ya, yang riwayat di atas itu dari depan. Qala, kemudian mengatakan kelanjutannya, thumma a'udur rabi'ah. Kemudian aku nam kembali yang keempat kalinya. Fa ahmaduhu bitilkal mahamidi thumma akhiru lahu sajida. Maka aku pun memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian tersebut. Kemudian aku menyungkurkan diriku sujud kepada Allah. Fa yuqalu ya Muhammad irfa ra'sak wa qul yusma wa sal tu'ta washfa tushaffa. Maka dikatakan wahai Muhammad, angkat kepalamu. Berkatalah maka engkau akan didengar, mintalah maka engkau akan diberi, berikan syafaat maka engkau akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Fa aqulu ya rabbi idzan li fi man qala la ilaha illallah. Yang keempat kalinya Rasulullah mengatakan wahai Rabbku, izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepada siapa saja yang telah mengatakan la ilaha illallah. Ini yang keempat kalinya. Menunjukkan betapa gigihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bisa menyelamatkan umat beliau, ikhwan. Nah, ini rasa sayang beliau yang luar biasa. Rahmah yang luar biasa kepada umatnya. Dan demikian hendaknya para da'i ilallah untuk betul-betul mengusahakan kebaikan manusia, menarik mereka pada jalan kebenaran. Tidak cepat putus asa, tidak cepat melihat ketika orang keliru langsung naam ditinggalkan. Butuh kesabaran untuk mengembalikan seseorang ke jalan yang benar. Fayaqulu wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati la akhrujanna minha man qala la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan demi izzah dan jalalku, ya demi kemuliaanku dan keagunganku, setelah kebesaranku dan keagunganku, sungguh aku akan mengeluarkan dari neraka siapa saja mengatakan la ilaha illallah. Nah, ini merupakan harapan besar bagi siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah semasa hidupnya di dunia. Untuk kalimat tersebut memberikan kemanfaatan baginya di akhirat kelak. Tentunya kalimat yang dia ucapkan dalam keadaan mengimani apa yang dikandung di dalamnya. Wa hakadha rawahu Muslim. Demikian pula Imam Muslim meriwayatkan. Ya, tadi ini hadisnya berarti apa? Muttafaqun alaih. Wa rawa al-Hafidz Abu Ya'la an Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yawm al-qiyamati thalathah. Al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada. Akan memberikan syafaat pada hari kiamat itu tiga golongan. Para nabi, kemudian para ulama, dan kemudian para syuhada. Cuman hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la ikhwan dari Utsman ini juga datang dari riwayat Ibnu Majah dan Al-Uqaili dalam Da'fa. Juga Imam Al-Ajuri dalam Asy-Syari'ah. Dan derajatnya maudhu'. Apa sebabnya, ikhwan? Badannya Ambasah Ibnu Abdurrahman. Ibnu Adi menukilkan dari Al-Bukhari bahwasanya Imam Bukhari mengatakan Ambasah Ibnu Abdurrahman Al-Qurasyi mungkarul hadith tarakuh. Ambasah ini seorang mungkarul hadith, mereka meninggalkannya. Wadda', pemalsu hadith. Abu Hatim mengatakan huwa matrukul hadith, kana yadda'ul hadith. Dia itu seorang yang ditinggalkan. Matruk ini jarah yang na'am, termasuk jarah yang parah. Dia suka memalsukan hadis. Makanya riwayat kalau ada perawi ini, nah maka riwayatnya dhaifun jiddan kalau tidak mau doa. Taib. Wa fi sahih, dan di dalam as-sahih min hadithi Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an qala fayaqulullahu ta'ala syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun walam yamqa illa arhamur rahimin fayaqbidu qabdatan minan nar fayukhriju minha qawman lam ya'malu khairan qat. Kemudian dari riwayat Abi Sa'id ini secara marfu', hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan para malaikat telah memberikan syafa'ah dan para nabi telah memberikan syafa'ah serta orang-orang yang beriman telah memberikan syafa'ah, tidak tersisa kecuali arhamur rahimin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun menggenggam satu genggaman dari neraka, kemudian mengeluarkan dari neraka tersebut kaum yang belum beramal kebaikan sedikit pun. Nah, yang belum beramal kebaikan sedikit pun dikeluarkan dari neraka. Hadis muttafaqun alaih, dan ini lafaz Imam Muslim. Taib. Ini menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar selama mereka masih memiliki tauhid, maka mereka ma'alnya ilal jannah, tempat kembalinya ke surga, akan dikeluarkan dari neraka dengan syafa'ah. Thumma innan nasa fi syafa'ah ala thalathati aqwal. Kita selesai dari pemaparan hadis syafa'ah untuk ahlul kabair. Dan manusia tentang permasalahan syafa'ah terbagi menjadi tiga pendapat. Fal musyrikuna wan nasara wal mubtadi'un minal ghulati fil masyayih wa ghairihim yaj'aluna syafa'ata man yu'adzimunahu indallahi kasyafa'atil ma'rufati fid dunya. Golongan yang pertama yaitu orang-orang musyrikin, nasara dan ahli bidah dari orang-orang yang hulu terhadap para masyayih serta yang lainnya. Mereka menjadikan syafa'ah untuk orang-orang yang mereka agungkan di sisi Allah. Mereka menjadikan syafa'ah dari orang-orang yang mereka agungkan di sisi Allah, di mereka agungkan tersebut. Ya, syafa'at mereka di sisi Allah seperti syafa'at yang dikenal di dunia. Ini maksudnya. Ya, jadi golongan pertama ini, mereka memposisikan syafaat orang-orang yang mereka agungkan, itu baik itu wali ataupun yang lainnya, ya, syafaat orang yang mereka agungkan tersebut di sisi Allah seperti apa? Syafaat yang dikenal di dunia, yaitu ketika di dunia orang menginginkan hajah datang kepada orang yang mereka anggap disegani oleh yang mau dimintai hajah. Sehingga apa? Meminta syafaat kepada orang itu untuk bisa menekan yang dimintai hajah agar memberikan kebutuhannya. Taib. Sehingga yang dimintai hajah itu mengabulkan permintaan karena apa? Karena mungkin khawatir atau takut kepada si pemberi syafaat, atau karena malu kalau tidak memberikan ini syafaat di dunia, ikhwan. Walaupun terkadang apa yang mau dimintai syafaat ini sebenarnya tidak ingin memberi, tapi karena pemberi syafaatnya orang yang mulia di sisinya akhirnya dia beri. Ini kalau syafaat di dunia. Dan ini asal kesesatan orang-orang musyrikin. Nah, dan sangat berbeda dengan hakikat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima syafaat dari seorang pun kecuali dengan izinnya. Dan juga apa? Tidak akan mendapatkan syafaat dari orang-orang yang diizini kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Sebagaimana telah kita lewati syarat dalam syafaat. Ini golongan pertama, orang-orang musyrikin. Maka mereka meminta dan menjadikan perantara-perantara dalam ibadah tujuannya ini haula'i syafa'una indallah. Golongan kedua wal mu'tazilah wal khawarij angkaru syafa'ata nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi fi ahli al-kaba'ir. Mu'tazilah dan khawarij, mereka mengingkari syafa'at Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya untuk ahlul kabair. Dan ini juga tersesat karena menolak hadis yang begitu banyak yang mencapai derajat mutawatir. Wa amma ahlu sunnati wal jamaah fayukirruna bi syafa'ati nabiyyina sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ahli al-kaba'ir. Adapun ahli sunnah wal jamaah, maka mereka menetapkan syafa'at nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada ahli al-kaba'ir. Wa syafa'ati ghairihi, demikian pula menetapkan syafa'at selain nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena apa? Malaikat bisa memberikan syafa'ah. Kaum mukminin juga bisa memberikan syafa'ah. Lakin la yashfa'u ahadun hatta ya'dana Allahu lahu wa yahuddu lahu haddan. Akan tapi tidaklah ada seorang pun yang mampu memberikan syafa'ah sampai Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya dan memberikan baginya batasan-batasan. Siapa yang bisa kamu beri syafaat dibatasi. Seperti apa yang Allah izinkan kepada Nabi kita Muhammad, akhwan, ketika pertama kali memberikan syafaat untuk pelaku dosa besar, yang pertama kali apa? Batasannya yaitu yang ada di hatinya apa? Seberat biji gandum. Ini batasannya yang dimaksud wa yahuddu lahu haddan ini. Dan kemudian dia sembarangan memberikan syafaat. Kama fil hadits sahih, sebagaimana dalam hadits sahih hadits syafa'ah, yaitu hadits tentang syafa'ah. Innahum ya'tuna Adam thumma Nuhan thumma Ibrahim thumma Musa thumma Isa fa yaqulu lahum Isa alaihi salam idhabu ila Muhammad. Ya sungguhnya mereka itu datang kepada Adam, kemudian Nuh, kepada Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa. Kemudian Isa mengatakan, "Nam, pergilah kalian kepada Muhammad." Fa innahu 'abdun ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, karena sungguhnya dia itu seorang hamba yang Allah telah ampuni dosanya yang telah lewat maupun yang akan datang. Fa ya'tuni, maka mereka pun mendatangiku. Fa adhhabu, maka aku pun pergi untuk memenuhi apa yang mereka harapkan. Fa idza ra'aitu rabbi kharatu lahu sajida, maka tatkala aku melihat Rabbku, aku pun menyungkurkan diri kepadanya dalam keadaan sujud. Fa hamadu rabbi bihamad bimahamid yaftahuha Allah yaftahuha alayya, maka aku pun memuji Allah dengan pujian-pujian yang Allah bukakan atasku. La uhsinu hal an, yang aku tidak bisa membacanya saat ini. Fa yaqulu ay Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma washfa' tushaffa', perintahkan untuk mengangkat kepala dan untuk mengatakan apa yang diminta. Fa qulu rabbi ummati fa yahuddu li hadda, ini syahidnya. Maka aku katakan, wahai Rabbku, umatku, maka Allah pun memberikan batasan-batasan untukku siapa yang bisa nam diberi syafaat. Naam, fa udkhiluhumul jannah, kemudian aku pun masukkan mereka ke dalam surga. Thumma antaliku fa asudu fa yahuddu li hadda, kemudian aku pun pergi lagi sujud memohon pada Allah untuk bisa memberikan syafaat, kemudian Allah izinkan dan Allah berikan batasan-batasan siapa yang bisa diberi syafaat. Ini dzakaraha tsalatsa marrat, beliau menyebutkan 6-3 kali dalam riwayat ini. Ini pada hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, irhamakallah. Jadi ini 3 golongan, ikhwan, dan tersisa golongan yang keempat berhubungan dengan masalah syafa'ah. Nah, yaitu pendapat al-falasifah. Mereka mengatakan anna syafa'ah tanfa'u li ta'alluqi syafi'i bil masyfu', bahwasanya syafaat itu bisa bermanfaat dikarenakan hubungan yang memberikan syafaat dengan yang disyafaati. Wa illam yakun hunaka du'aun minasy syafi', walaupun di sana tidak ada doa dari yang memberikan syafaat. Yang penting ada hubungan menurut mereka. Lah, mereka, ikhwan, samakan syafaat ini dengan apa? Dengan cahaya matahari. Nah, cahaya matahari tayyib yang nampak dalam suatu cermin. Perhatikan, ya, ini akal-akalannya orang ahli filsafat. Kenapa? Karena dalilnya mereka seperti ini, pengkiasan-pengkiasan, kemudian teori-teori yang tidak dibangun di atas nas. Maka cermin tadi akan apa? Memantulkan cahaya matahari yang mengenainya ke air. Taib, kemudian cahaya yang mengenai air itu akan nampak pada tembok misalnya. Jadi dari matahari pantul ke cermin, kemudian apa? Ke air. Air menyinari tembok sehingga tembok itu bisa apa? Terang. Taib. Maka menurut orang-orang filsafat, sehingga hamba ini kalau mereka menyambung hubungan dengan malaikat, dengan para nabi, Maka apa saja yang Allah berikan kepada para malaikat dan para nabi berupa rahmat mesti akan akan didapatkan oleh orang yang menyambung hubungan dengannya. Taib secara otomatis. Gitu. Taib sebagaimana tadi yang penting ada hubungannya. Dekatnya tembok ke air. Nah, tembok dekat dengan air. Yang air ini punya hubungan dengan ya dekat dengan cermin untuk bisa terpantulkan dari cahaya itu. Mesti dia akan mendapatkan cahaya sebagaimana cahaya yang didapat oleh si cermin. Dan ini disebutkan oleh sederetan ahli filsafat di antaranya seperti Ibn Sina dan Al-Ghazali. Dan dikatakan ini nam hadzal qaul huwa syarrun min qaulil musyrikin. Wa hadhihi syafa'ah hiya allati abdalaha Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat ini ikhwan lebih buruk daripada apa yang disebutkan oleh orang-orang musyrikin. Kenapa? Karena kalau musyrikin masih berusaha untuk meminta. Berusaha untuk meminta kepada orang-orang soleh tadi. Berdoa. Tapi ahli filsafat tidak. Otomatis sudah. Nah, yang penting kita mengklaim punya hubungan. Nah, taib dengan malaikat, dengan anbiya. Mencintai mereka, menurut mereka. Sudah mesti akan dapat. Walaupun amalannya jauh. Walaupun apa? Dari si keimanan jauh. Ini pendapat yang keempat dari ahli filsafat. Taib. Dan tidak ada yang selamat dari golongan-golongan ini kecuali ahli sunnah wal jamaah yang mereka mendasarkan keyakinan-keyakinan di atas dalil. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.